الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعده الثالثه berkata مؤلف رحمه الله تعالى semoga Allah merahmati beliau Al-Qa'idatu Thalitha, Qa'idah yang ketiga. Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muncul atau diutus kepada manusia yang bermacam-macam peribadahan mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala nam di hadapan manusia yang bermacam-macam peribadahan mereka minhum man ya'budul malaikata di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihin dan di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh wa minhum man ya'budul asjara wal ahjara dan di antara mereka ada yang beribadah kepada pepohonan dan bebatuan wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Naam, Rasulullah tidak membeda-bedakan mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan dan jadilah agama itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa dalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala dan dalil atas matahari dan bulan adalah firman Allah taala yakni dalil bahwasanya di antara manusia ada yang beribadah kepada matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang dan matahari dan bulan janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan dan sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan mereka yaitu menciptakan matahari dan bulan tersebut in kuntum iyyahu ta'budun jikalau kalian hanya kepadanya kalian beribadah. Wa dalilul malaikati qaulu ta'ala dan dalil atas malaikat yakni dalil bahwasanya ada orang-orang yang mereka beribadah kepada malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba dan di dalam mereka dan tidaklah dia menyuruh kalian agar kalian menjadikan para malaikat dan para nabi itu sebagai sesembahan. Wa dalilul anbiya qaulu ta'ala dan dalil tentang para nabi yakni dalil bahwasanya di antara mereka yang beribadah kepada para nabi yakni di samping ayat di atas adalah qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummiya ilahain min dunillah dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wahai Isa putra Maryam apakah engkau yang mengatakan kepada manusia jadikanlah diriku dan ibuku dua sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Dia mengatakan, Isa menjawab, "Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk aku mengatakan apa yang tidak pantas bagi diriku, yang tidak benar untuk diriku. In kuntu qultuhu faqad 'alimta." Jikalau aku mengatakannya, niscaya engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau maha mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa-apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala, dan dalil atas bahwasanya ada di antara mereka yang beribadah kepada orang-orang salih adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu yang mereka seru, ya, mereka yakni yang mereka seru, sesembahan-sesembahan yang mereka seru, ya yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri itu juga mencari jalan menuju Tuhan mereka. Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Tuhannya? Wa yarjuna rahmatah, dan mereka juga mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna azabah, dan mereka juga takut kepada azab, ya, takut kepada azabnya. Jadi yang mereka ibadahi dari kalangan orang-orang saleh, mereka sendiri yang mereka ibadahi itu, mereka itu mencari jalan, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengharapkan rahmatnya dan takut kepada azabnya. Dan ini adalah keadaan orang-orang saleh, nah, yang mereka ibadahi. Wa dalilul asyari wal ahjari qauluhu ta'ala, dan dalil atas pepohonan dan bebatuan, yakni bahwasanya di antara mereka ada yang beribadah kepada pepohonan dan bebatuan, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afaraitumul lata wal uzza, kabarkan oleh kalian kepadaku, kabarkanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza. Lata nanti akan diperinci, tapi Lata kesemuanya adalah bentuknya batu, wal Uzza bentuknya adalah pohon, wa manata tsalitsata al ukhra, dan manat yakni berhala, patung yang ketiga yang lainnya. Wa hadits Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, dan hadits Abu Waqid Al-Laitsi semoga Allah meridai beliau, qala kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, menuju peperangan Hunain. Wa nahnu hudatsa wahdin bikufrin, dan kami adalah orang-orang yang baru saja keluar dari kekufuran. Hudatsa wahdin yakni baru masanya, belum lama keluar dari kekufuran. Walil musyrikin sidratun yakufuna indaha, dan orang-orang musyrikin mereka memiliki pohon sidr yang mereka biasa berdiam di sekitarnya, duduk-duduk di sekitarnya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon sidr tersebut. Yuqalu laha dhatu anwat, yang dinamakan dhatu anwat, yang mereka namai dengan dhatu anwat. Dhatu artinya yang memiliki anwat, itu cantolan-cantolan, ya, yang mereka pakai untuk mencantolkan senjata-senjata mereka. 6. Yang mereka meyakini kalau senjata digantungkan di pohon sidr ini, pohon dhatu anwat ini, maka akan mendatangkan barokah. 6. Famararna bi sidratin, maka kami melewati sebuah pohon sidr milik orang musyrikin. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Maka mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrikin mereka memiliki dhatu anwat. Al-hadis. 6. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kaidah yang ketiga dan merupakan kaidah yang penting pula untuk diketahui. 6. Yakni bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang mereka bermacam-macam peribadahan mereka, ya, kesyirikan. Apapun yang mereka ibadahi, maka mereka adalah satu, yakni mereka adalah musyrikun. 6. Dan di sini juga menunjukkan tentang betapa jeleknya kesyirikan, yakni bahwasanya di antara kejelekannya adalah orang-orang musyrikun, mereka itu tidak bersatu di atas kesyirikan mereka. Dan ini sebenarnya menjadi 6 perkara untuk menegur mereka, mengingatkan mereka bahwasanya mereka di atas kesalahan, ya. Yakni orang musyrikin yang satu, mereka memiliki keyakinan berbeda dengan musyrikin yang lain. Satu kampung kesyirikannya berbeda dengan kampung yang lainnya. Ini sudah menunjukkan bahwasanya mereka di atas kebatilan. Dalam keadaan masing-masing merasa apa? Masing-masing merasa mereka yang benar, sedangkan yang lain adalah keliru. Ya. Ini menunjukkan berbeda dengan orang-orang yang bertauhid, ya. Berbeda dengan orang-orang yang bertauhid, maka sembahan mereka hanyalah satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan mereka adalah satu, Allah Subhanahu wa taala. 6. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, "Arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar?" Apakah sesembahan yang banyak yang beraneka ragam itu yang lebih baik, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa, Maha Mengalahkan? Mata'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha. Apa-apa yang kalian ibadahi tidak lain adalah nama-nama yang kalian buat-buat, ya. Kalian mengadakan sesembahan, kemudian kalian kasih nama, kemudian kalian ibadahi. Ini menunjukkan betapa enam sesatnya orang-orang musyrikun. 6. Dan orang-orang musyrikun mereka bermacam-macam di dalam peribadahan mereka, dan Nabi SAW memerangi mereka tanpa membeda-bedakan, ya. Beliau tidak membedakan antara orang musyrikin yang menyembah berhala, menyembah patung. 6. Maka Rasul perangi mereka. Demikian pula Rasul memerangi orang-orang Yahudi yang mereka adalah orang-orang musyrikun karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Uzair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerangi orang-orang Nasrani yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Isa putra Maryam, bahkan dengan ibunya. 6. Demikian pula Rasulullah memerangi orang-orang Majusi. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang yang menyembah api. Rasulullah memerangi orang-orang yang menyembah para malaikat, memerangi orang-orang yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan mereka. Sehingga ayol hadirun, para ulama memberikan faedah bahwasanya sesungguhnya bukanlah nama-nama itu yang dijadikan patokan. Bukanlah nama-nama yang dijadikan patokan, tetapi yang menjadi patokan adalah hakikatnya. 6. Sehingga walaupun mengatakan kami beribadah kepada orang-orang saleh, tidak diterima. Walaupun yang kalian ibadahi itu ada orang saleh, tetap itu adalah kesyirikan. 6. Kami ada beribadah kepada para malaikat, walaupun yang kalian ibadahi itu adalah para malaikat, walaupun yang kalian ibadahi adalah para nabi, tetap itu adalah kesyirikan. Sehingga nama-nama itu tidak merubah hakikat. 6. Nama-nama itu tidak merubah hakikat. Sebagaimana seandainya khamar dinamai dengan minuman surga, ataupun dinamai dengan nama minuman malaikat, ataupun dinamai dengan minuman para anbiya, sungguh itu tidak merubah, tetap hukumnya haram walaupun dinamai dengan nama yang indah. 6. Karena bukanlah nama-nama itu yang menjadi patokan, tetapi yang menjadi patokan itu adalah hakikat. 6. Yang menjadi patokan itu adalah hakikat. Fa inna haqiqata syirki hiya ittikhadhu nid ma'allahi. 6. Wa qasdu ghairillahi sawa'un kana hajaran aw sunaman aw syajaran aw nabiyan aw malakan. 6. Karena sesungguhnya hakikat kesyirikan itu adalah menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala dan meniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, memaksudkan peribadahan itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sama saja apakah itu batu atau patung atau pohon atau nabi atau malaikat, maka yang menjadi ibrah itu adalah peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. 6. Setiap peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan. Yang menjadi ibrah itu adalah apa yang mereka ibadahi, bukan apa atau nama-nama yang mereka datangkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Nasrani, ya, tentang orang-orang Nasara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah." Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka, ahli-ahli ibadah mereka, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. 6. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamai mereka sebagai arbaban, ya, sebagai sesembahan-sesembahan. Bersamaan bahwasanya orang-orang Nasara mereka tidak ruku dan tidak rujud dan tidak sujud kepada mereka. 6. Orang-orang Nasara tidak ruku dan sujud kepada 6. pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadah mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menamai mereka dengan arbab, dengan sesembahan-sesembahan, yakni ketika mereka menjadikan para pendeta tersebut dan ahli-ahli ibadah tersebut 6. pengikutan di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, karena ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ketika mereka mengikuti para pendeta mereka di dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka Allah katakan mereka telah menjadikan pendeta-pendeta tersebut sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa dan ibunya, naam, sebagai ilahaini, dua sesembahan. Naam. Karena sesungguhnya orang-orang Nasara mereka menjadikan peribadahan, ya, kepada Isa dan ibunya, demikian pula memberikan sifat-sifat yang dia merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka mengarahkan peribadahan tersebut dan mensifati keduanya dengan sifat-sifat uluhiyah, naam, berhak untuk diibadahi, maka Allah Subhanahu wa taala naam menyebutkan, wa qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa putra Maryam, apa engkau yang telah mengatakan kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku dua sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini. Makanya kita mengambil faedah dari penjelasan para ulama. Naam, sesungguhnya segala sesuatu itu dilihat dari hakikatnya. Naam, bukan dengan semata-mata penamaannya. Karena sesungguhnya penamaan itu tidak akan merubah hakikat, ya. Penamaan itu tidak merubah hakikat. Naam. Dan yang berikutnya adalah hakikat kesyirikan itu terletak pada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat nau'iyatul mad'u ma Allah, tidak melihat apakah yang diibadahi selain Allah. Sama saja yang diibadahi itu adalah kambing ataukah yang diibadahi itu adalah para malaikat, tetap itu adalah kesyirikan. Tetap itu adalah kesyirikan. Naam. Kemudian Malik rahimallahu taala menyebutkan, ya, dalil-dalil tentang apa yang beliau sebutkan, ya, yakni bahwasanya di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Nam wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba." Dan dia tidak memerintahkan kepada kalian, yakni nabi atau rasul tersebut, tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Naam, wadalil syamsi wal qamar sebelumnya. Naam. Dan dalil atas matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar." Naam. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, demikian pula matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Naam. Dan orang-orang musyrikin zaman dahulu, naam, ada di antara mereka yang beribadah kepada matahari dan bulan, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk sujud kepada matahari dan bulan. Naam. Karena fa innaha, ya, matahari fa innaha taghrubu baina qarnay syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya matahari itu, naam, terbit di antara dua tanduk syaitan, dan kita mengimani, ya, kita mengimani hal tersebut. Naam. Wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar, dan pada saat yang demikian itu sujudlah orang-orang kufar. Orang-orang kufar sujud kepada matahari. Naam. Dan sebagaimana pula yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya, Imam Muslim menyebutkan sebuah hadis min hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu taala anhu. Naam. Wa qad kathura fi asma'i ahli al-jahiliyah Abdus Syams. Demikian pula telah banyak penamaan di kalangan ahli jahiliyah, mereka menamai anak-anak mereka dengan Abdus Syams, hambanya matahari, ya, hambanya matahari. Naam. Dan di antara akidahnya orang-orang jahiliyah, di antara akidahnya orang-orang jahiliyah, annahu idza saqata min ahadihim, naam, sinnun min ahadihim, ramahu fi ittijahi syams sa'ilaha an tubaddilaha sinnan min dhahabin aw ahsana minha. Naam. Dan termasuk keyakinan orang-orang jahiliyah bahwasanya apabila tanggal gigi salah seorang di antara mereka, apabila tanggal atau lepas gigi salah seorang mereka, maka mereka melemparkan ke arah matahari sambil meminta untuk menggantikan dengan gigi dari emas atau dengan gigi yang lebih bagus dari itu. Ini merupakan keyakinan orang-orang jahiliyah. Nah, orang-orang jahiliyah ya, sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi bahwasanya enam mereka sujud kepada matahari, yakni ketika matahari itu terbit ya, padahal Rasulullah mengabarkan bahwasanya matahari terbit di antara dua tanduk syairan, dan ini adalah terlarang, tidak boleh kaum muslimin melakukan hal yang demikian. Sehingga termasuk enam dilarang adalah orang untuk sholat sunnah mutlak ketika terbitnya matahari. Enam ketika, karena ketika saat itu orang-orang kufar mereka sujud kepada matahari. Demikian pula keyakinan nah, dan mungkin didapati sebagian enam kaum muslimin yang mereka tidak mengetahui ketika mereka gigi tanggal nah, mereka lemparkan ke arah matahari, padahal ini adalah bagian dari atau sisa-sisa dari peribadan orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah. Enam kemudian wa dalilul malaikah qauluhu ta'ala, dan dalil tentang para malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan dia tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Naam ayyuhal hadirun rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala naam mengabarkan di dalam ayatnya wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Naam, dan pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua ya, mengumpulkan seluruh para makhluk, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada para malaikat, apakah mereka ini adalah orang-orang yang dahulu beribadah kepada kalian? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minin. Naam. Qalu subhanaka, maksud engkau para malaikat, mereka mengatakan maksud engkau ya Allah, anta waliyuna, engkau lah sesembahan kami, bukan mereka. Naam. Bahkan mereka ketika di dunia mereka itu beribadah kepada para jin, yang kebanyakan mereka beriman dengan jin tersebut. Nah, mereka beribadah, menganggap mereka beribadah kepada para malaikat, tetapi yang mereka ibadahi adalah jin. Yang mereka ibadahi adalah jin ya, dengan keyakinan bahwasanya mereka beribadah kepada para malaikat. Nah, dan kami mendapati sendiri ada seorang yang dianggap sebagai kiai. Ya, dia biasa mengajarkan kekebalan kepada orang lain. Nah, mengajarkan ilmu-ilmu syaitan diajarkan kepada manusia. Nah, dia mengajarkan dengan penuh syubhat. Nah, dia mengajarkan ya, daripada kamu belajar ilmu hitam, belajarlah ilmu putih. Loh, apa maksudnya? Ilmu hitam itu yakni mengambil ilmu dari para jin. Kalau ilmu putih mengambil ilmu dari para malaikat. Sampai dia mengatakan, bahkan ya, sering saya suruh Israel ya, atau Israfil untuk matikan lampu di ujung sana. Dia kira malaikat yang dia suruh, padahal dia telah diperbudak oleh jin, karena jin itu tidak akan mau melakukan perintahnya kecuali dia dahulu yang telah memenuhi perintah jin tersebut ya. Jin dia tidak akan mau membantu melakukan perbuatan yang disuruhkan manusia melainkan manusia itu telah melakukan apa yang diminta oleh jin tersebut. Seperti misalnya jin menyuruh, "Nam, kamu siapkan ya, air dari 7 sumur ya, dan 7 bunga yang berbeda-beda, taruh di tempat sini. Kalau sudah kamu taruh, saya akan bantu kamu." Ini adalah peribadahan kepada jin. Nah, bahkan yang lebih parah, nah, di antara jin tersebut ada yang menyuruh kepada manusia agar jin tersebut mau melakukan apa yang diminta manusia, adalah kamu jadikan mushaf, 2 mushaf menjadi sandal ya, ketika kamu buang air. Ada yang sampai seperti itu. Nah, ini adalah kesesatan manusia. Mereka menganggap mereka beribadah kepada malaikat, walaupun beribadah kepada malaikat pun ini adalah kesyirikan ya. Padahal dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya para malaikat mengingkari mereka sesungguhnya tidak beribadah kepada para malaikat, mereka itu beribadah kepada para jin ya. Mereka beribadah kepada jin. Naam. Wa dalilul anbiya, dan dalil para nabi adalah qaulu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni wa qala Allahu ya Isa ibn Maryam, bahi Isa putra Maryam, a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apa engkau yang mengatakan kepada manusia jadikanlah diriku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, maksudnya engkau ya Allah tidak pantas bagiku untuk aku mengatakan apa yang bukan hak diriku. In kuntu qultuhu faqad alimta, jikalau aku mengatakan maka sungguh engkau telah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau Maha tahu tentang apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau Maha mengetahui segala perkara yang gaib. Nah, ini juga merupakan bantahan ya, bagi orang-orang yang membedakan antara enam orang-orang yang beribadah kepada berhala dengan para penyembah kubur. Ada di antara manusia yang mereka beribadah kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mereka beribadah, naam, berdoa menghadap kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka berada di sekitar Masjid Nabawi. Naam. Ketika mereka sudah berada di luar Masjid Nabawi, mereka menghadap ke kubah yang berwarna hijau, bukan menghadap Ka'bah, tetapi berdoa, naam, menghadap kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.